Apa maksud ta'lim? Ha, dirumuskan daripada Quran dan hadis tu. Dirumuskannya, diprosakan dalam bentuk. Kita duduk ta'lim ialah untuk memberi kesan. Dengan mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabdaan baginda untuk memberi kesan di hati kita. Ha, itulah yang dia kata ta'lim tu nak tambah iman tu. Ta'lim tu nak beri kesan di hati. Dil muta'asir hujai. Hati kita berubah. Meji Merah kata dil muta'asir hujai. Hati kita berubah. Apa maksud dia? Dengar hadis dan Quran bertalu-talu, dia akan memberi kesan di hati. Sebab berita tu penting yang datang. Tok Allah beri kesan di hati. Jadi ta'lim sekarang tak ada. Sebab adabnya kita tak tahu di mana. Itu jauh lah terpulang. Kadang-kadang kita terpesong lah. Adabnya tak tahu di mana. Sedangkan Anwar Kashmir, Syekh Anwar Kashmir rahmatullahi alaihi, bila ditanya di kitab, tuan-tuan tengok dalam fadail, dalam Diuban besar-besar ni dia punya library. Library dia besar ni. Hui, besar tu. Dia kata alhamdulillah jika library ni terbakar, kutub tanah ni terbakar, kita ada satu orang boleh tulis semua kitab dalam library tu. Boleh tulis semua? Ya. Ada Syekh Kashmiri rahmatullahi alaih. Boleh tulis semua kitab balik. Orang tanya dia, Syekh, saya nak tanya satu masalah lah. Oh, masalah kamu dalam jilid fulan, dalam kitab fulan, jilid nombor 3, muka surat 13, baris 17. Itu tertera masalah kamu. Baca lah, dia kata. Anak murid tanya, Syekh, Syekh tengok bila kitab tu? Rasa-rasa 37 tahun lepas. Sekali tengok aja, tapi 37 tahun lepas saya tengok. Tengok terus ingat. Komputer. Komputer pun tak boleh simpan 37 tahun. Mari virus habis lincing. Mari virus, orang hantar virus hilang habis. Type tu betul, tengok. Pering balik, tengok apa salah pula. Orang hantar virus. Orang ni tak ada virus pun. Masuk 37 tahun masuk. Maka orang tanya, anak murid selalu tanya, Syekh, macam mana Syekh dapat benda tu? Dan guru selalu bagi tahu. Dia tak bongkar kan. Dia tak rasa bangga, dia bagi tahu. Sebab nak dapatkan. Kenapa Syekh dapat macam tu? Dia kata, bila taklim dibuat, bila saya baca kitab, dia ada kitab hasyiah tu yang tulis menyandang ke bawah, menyirih dan bertentangan daripada kitab asal. Bila nak baca hasyiah yang menyengging tu, saya tak pusing kitab tu. Saya bangun, saya pusing badan saya dan saya tengok mengikut kitab itu. Kalau kitab tu bertentangan dengan saya duduk sini dan arah kitab tu tulisan dia bertentangan dengan saya. Saya bangun, saya pun tengok ke atas. Kita kan mudah, balik gitu sana. Nak tengok. Sebab apa, kenapa? Saya tak ada hak pun untuk balik kitab tu sebab saya nak ilmu daripada dia. Wasitahnya. Sebab itu dia diberi ilmu. Kita semua tak ada, ngantuklah semua. Jadi sebab apa? Inilah yang harus kita usaha dalam diri kita.